Mitra bisnis, pemerintah akhirnya menerbitkan aturan daftar negatif investasi baru yang tertuang dalam Perpres nomor 36 tahun 2010 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka bagi investasi asing. Ada sektor yang tetap tertutup bagi investasi asing, seperti penyediaan menara telekomunikasi. Tapi ada pula sektor yang memperbesar peluang asing menjadi pemegang saham mayoritas, seperti pada usaha pelayaran dan rumah sakit. Sedangkan untuk sektor industri kreatif, pertanian, dan pos, kepemilikan saham asing hanya dibatasi maksimal 49% saja. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan mantan Sekjen Asosiasi Pengembang Infrastruktur Menala Telekomunikasi, Indra Gunawan. Pak Indra, bagaimana komentar Anda? Ya, sebenarnya nggak ada yang istimewa ya. Maksudnya nggak ada istimewa adalah karena memang dari sejak awal pelaku di industri ini ya yang besar adalah orang lokal. Artinya dengan adanya TNI itu sebenarnya secara bisnis praktisnya di lapangan nggak banyak mengaruhi apapun. Karena sebagian besar sudah lokal emang mas. Kalau nggak ada asing, sudah nggak ada yang asing ya sekarang. Tapi kan sempat ada rencana untuk membuka investasi asing di sektor ini, Pak. Ya, karena mungkin kita tahu kan ada beberapa operator yang ingin menjual towernya mereka juga ya. Ada beberapa operator yang ingin melepas bisnis tower mereka. Nah, sementara mereka kan masih asing ya. Nah, mungkin salah satunya karena pengaruh itu juga bisa. Gitu. Tapi katanya sektor ini banyak terhambat ekonomi biaya tinggi. Kalau menurut saya, mengapa kok yang harus dibenahi pertama? Saya setuju dengan Mas Rizal bahwa sekarang ini menjadi ekonomi biaya tinggi di lapangan. Karena begitu banyak pemerintah daerah yang membuat peraturan-peraturan daerah yang tidak mendorong investasi lebih baik, khususnya di industri komunikasi. Nah, kenapa kok mengalami begitu? Karena kecenderungan bahwa sangat sedikit sekali pemda di Indonesia ini yang taat terhadap aturan-aturan di atasnya. Khususnya kalau kita ngomong masalah industri komunikasi, ya aturan-aturan terkait dengan bisnis toro ini. Itu. Ada contohnya, Pak? Contohnya, ada peraturan menteri bersama, kemudian ada juga undang-undang tentang pajak transaksi daerah. Banyak sekali pemda-pemda yang tidak mentaati atau mengabaikan hal itu, sehingga mereka berpikir membuat peraturan sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ada juga yang lainnya adalah ketidakjelasan aturan juga ada. Contohnya, di Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Undang-Undang Pajak dan Tributasi Daerah, itu ada retribusi yang akan diterapkan ke menara telekomunikasi, yaitu retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Nah, di situ tidak dijelasin berapa lama sekali ini retribusi bisa ditarik. Gitu. Akibatnya di lapangan, ini macam-macam implementasinya. Ada yang setahun sekali, ada yang sebulan sekali, macam-macam. Nah, artinya bahwa kadang aturan yang dilempar di pusat itu tidak memberikan kayak semacam cuklak lah. Ini harusnya seperti ini dan seperti itu. Ada kecenderungan, saya mengindikasikan, sengaja dibuat bisa. Nah, kemudian ada yang lain, ada yang kecenderungannya akhirnya menjadikan retribusi di double tax. Nah, hal-hal semacam ini yang seringkali dimanfaatkan oleh daerah untuk mendorong PAD mereka. Demikian Indra Gunawan dan saya Rizal Andika.